Dalam ingatanku kawan, apa yang pernah ku alami di diriku. Sekelumit saja namun cukup mengesankan. Ho ho ho ho cah dunia, hujan lebat pada malam minggu kawan. Aku berteduh kedinginan saat itu. Di pojokan sana telah ada dua insan. Ho ho ho ho kedinginan, ku dengar perempuan yang berkata pada teman lelakinya sana, tidakkah kasihan si kecil nanti, si kecil buah cintanya berdua. Rumah beratap langit, tidur selimut dingin, sehari cari nafkah untuk hari ini. Mereka berpelukan, mereka dua insan, tak sadar mengalir air mataku. Pada malam minggu kawan, aku berteduh kedinginan saat itu. Di pojokan sana telah ada dua insan. Ho ho ho ho kedinginan, ku dengar perempuan yang berkata teman lelakinya di sana, tidakkah kasihan si kecil nanti, si kecil buah cintanya berdua. Rumah beratap langit, tidur selimut dingin, sehari cari nafkah untuk hari ini. Mereka berpelukan, mereka dua insan, tak sadar mengalir air mataku.